Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falanatiyannaka bisihrim mithli. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhrijuhu nahnu wala anta makanan tuwa. Walakod aroina bulan teman-teman ngeke iwaro ingsun. Utolan sak mesinnya wis ngeke iwaro ingsun yu ingsun. Basorna segece maringi iwaro ingsun piraona ingsun. Taka iwaro ayatina ing piro-piro ayat ingsun. Kullah ayat kabiannya ayatina. Ayat tis atau ayat kang tolong. Ini sing nama Farsana Ali Mutufana Wajarabda Walkum malah wadufadiyah wadah fakadzabah mongkong gorong notopo Fir'aun dihadalan ayat wadah amalah nyokotopo Fir'aun anda datangnya ayat iku sikrun iku mudikir wabalan menolak topo Fir'aun ayuah kita ingin om mengesahkan topo Fir'aun Allah Ta'ala Allah Ta'ala kolang ucap topo Fir'aun ajik tanah rituh krijana ajik tanah notopo sirong utana ingkito itu kerja supaya musir kita nak kita min arbina tangin bumi kita misro sekece bumi mesin waya kunalan dati ono ikulaka sedih siro waya kunalan dati ono ikulaka sedih siro apa almun koko kerajaan dia yang dalam mesin kaya lang musir kita sisi krika klan sikir siro ya musyai kita falana tiyan naka mongko becik mongko bakal nakano ingin ka ingin siro musa sisi krim kelawan sikir mislihi kang nandini sikir mislihi kang sepadane sihir. Yu ariduhu kang iso ngalahno, kang iso nentang apa sihruna hu ing sihro kang. Yu ariduhu kang iso ngalahno apa sihir Musa hu ing sihirku. Fat al moko gawe sira benana ing dalem antaraning kita, bena ka antaraning sira mau ijan ing siji perjanjian. Idzalika krono mu'aradatu sihri. Idzalika ya di mu'aradatu sihri krono duel sihir, adu sihir. Lanuk ibu kang ora nyala kang ora nyalai kita bu ing almoit nahnu yo kita wala antalan ora sira perjanjian sing sama-sama tidak kita langgar yaitu makanan tegese ing mentokno siji tempat mansubun binat il covid dinatokno kan dua porter si rupane si ai di makanen suwan kang tengah-tengah dikasri awali siwan wadomihi suwan sami-sami tapa ewataton tegese ing tengah-tengah tasawu ingkang dadi padha ilahi maring alwasat uta ilahi maring almakam apa masa fadul jai apa jarake wong sing ape nonton sing teko minator faini saking dua siji loro ora dawa sapa Musa Musa mau idukum ya mudina mau idukum utawi perjanjian sira kadu ya mudina iku dinane pesta atau dina lebaran atau dina pesta ya mau iku dina pesta lagu kedua kaumi Fir'aun ya tajayu nakam bodoh macak sopoh ngakir pihi fil yaum wa istamunan kumpul sopoh ngakir wa ayu saronan yang dosen kiring sopoh an nasu menuso isma'u tipesesin kumpul no sopoh ahlu misro sopoh penduduk Mesir duhan eng waktu duha dalam ini hitam songon maknanya wastahu tipesin waktu duha lina dari krono ningali atau pertontonan diman dan berkoro ya kau kan dungi kosum fatawallah mongko mengo maksudnya mongko berbenam jadi Fir'aun sapa Fir'aun adara dikisi mengo sapa Fir'aun maksudnya berdebat terus mulai ngirim tapi ngirimnya itu ngirim melebu mereka fajama mongko ngumpulnya sapa Fir'aun kaya jalu yang bolo-bolo ini Fir'aun dari kaya jihi dikisi bolo-bolo tukang rekodoyo ini Fir'aun minas sakarot disangin tukang sikir cuma atau mongko nanti nekani sapa Fir'aun dihin melawan kaya jihi dari kaya jihi al-mo'idah yang berjanjian Wala dawa lagu maring ikilah dawi kai gigi bala-balani Fir'aun sopa muta-muta Warum te ahli sahara iku istani kuloro watak unalan bitung buho Ma'akuli wahidin iku setengah sangking saben-saben wong suci Kang sertani saben-saben wong suci khablen utai ono kabel wason dan bukongkat Dawa Nabi Musa ngelengno wailakum la tahtaru ala wali kanisan Wailakum, kue kabe wong tinggi loko Awe zaman kumuwa. Sebetulnya muka-muka nak tahu insyaallah bersama Allah wa alaila engkau kawan. Muka-muka kau itu ciloko. Latak taruh tu gawe-gawe cilok api alam wali ngadat ya Allah kaji dan ibadat. Di isroti ahadin kelawan nyekutu ana siji ma'ruf setane apa. Faisi takum ko bendoni sapa wa kuming sira kabeh. Dido milya wa kasil kho. Wa fi fakhi ima fayat hatakum. Fai lika kum dekseng rusak sapa wa kuming sira kabeh ya ila bin klantik so. Min inti isami sisi Allah. Wa tas kopa dan teman-teman sila kokoh sila terjadi apa. Sokongan wong. Iftaro kan gawe-gawe sokongan. Kajiba dikse gawe-gawe sokongan. Toka jabat dikse gawe goro sokongan. Allah ing atas jauh. Patan aja umum kok podo bentrok sapa kaum muda sapa saharo amro kuwi ngurusane saharo bena antarane saharo iki si Musa ing dalem masalah Musa wa akhihi lan dudure Musa wa taru lan podo ngrajia ana sapa saharo ana dua ing pembicaraan ayu kalama tegese pembicaraan bena bena saharo lima ing dalem menyambut Musa lan akhihi kalu podo komentar sapa saharo li antusi maring awak dhewe ne saharo maksude bergumam dalem iki inna hadzani la takhiran inna hadzani la takhiran wa dan kira amali inna hadzani la takhiran inna hadzani li abi amrin wa ghairihi inna hadzani wa huwa muwafiqun li ghalibin yati fi musannafil ali fi ahwali tala mana ningali kira amal kira wani in sune kelakuan hadzani utawi musalan hari iku la takhiran yen dine sikir karo ke kula mana ningali kira amal kira wani in sak temen ne musalan hari hadzani iku utawi musalan Harun mulai takhiran itu kan sihir karun. Yuri jani ngarap no sopoh Harun dan Musa ayu khulidakum. Enyan to musir sopoh Harun dan Musa kumeng siro kabe bin ardikum sangi bumi siro kabe. Bisi khima kelawan kekuatannya sihir musalan Harun. Wai zergalan ngilang no sopoh musalan Harun bitori kotikum kelawan kehormatan-kehormatan siro kabe. Atau tradisi kehormatan siro kabe al-muslah ingkang aku. Lafat muslamu anna tu amsal ay di makna asyraf ay di asyrafikum negeri kelama wong sing mulia sira kabeh mergo bimai dihim sebab condongi sahara ilai imam aring musalan Harun di bola bati ima krono menangi musalan Harun fa'ajmi'u kaidakum summa'tu sofa fa'ajmi'u kaidakum summa'tu sofa nah kira akito fa'ajmi'u mongkong umpono sira kabeh kaidakum emreko doyo sira kabeh minat sahara disangi bukan yang jadi wasin fajmi'u kaidakum ya nanti waktu hamzah wasol berarti fajmi'u kaidakum ijma' itu fajma'u kaidakum fajma'u mau kamu pola sirah kabir nanti waktu hamzah wasol biham jadi waslin fajma'u wafat hilmin fajma'u min jama'at lama mana ini ngumpul no sirah kabir lama syaksa mana ini ngumpul no sekarang sing bisa buat biham jadi kot enangkan hamzah kotok wakas rilmin kata sirah kita fajmi'u min asma'akam cuma tu membangun menekani sirah kafe sopan hari baris alun mustofi dan hari baris kafe. Wapat aplah hal teman-teman kecil pada tiksi kecil alio main dan gizino sopaman wong istaklah kang menang sopaman gula tiksi menang sopaman. Kalu ketika asli sihir kalu bodoh mudap sopo saharo yang muda yang muda. Iktar kula aturi milih panjenengan imma antul siano kalande yang tonu mika no panjenengan terus tadi kita memulai panjenengan aso kain tongkat panjenengan awalan dalam kalitan wa imma anakku dalam ano kalande yang tono kita itu awal aman kalitan buang alko kamu mika peman aso buin tongkatnya man kola jauh sopo musad gel alku galis numika no sirokas itu memulai o sirokas faal kau mengkopodo numika no sopo sahal Faidan mongkon alikane ngono kibaluhu mutai tongkat utawi tampar-tampar iki. Kabel tampar ya. Apa namanya itu? Tampar itu betul iki. Tampare saharo wa isi yuhum lan tongkat-tongkat saharo. Asuhu usuwun. Padha karo wajan fuulun kuli batil wawani pawuloro digendi ya ini ya loro. Waktu sira tante kaso wa ainu ain kaswatu lan to. Yoko yaliku ten hayalno ten bayangno ilahi maring ikilah maju kiro minal hibal wal isi min sifri saking sifire saharo apa anda hata temen iku kabeh rupani al hibal wal isi yu iku hayat dan biro-biro ular tas akan lumaku apa hayat ala bujuni hari ngatasi weteng-weteng ya hayat kalau jasa mau nyimpen sopa muta hasa tegesi nyimpen sopa muta sinafsi yang dalam awak diwini muta khifatan tegesi nyimpen wedi muta sopa muta mana ni musallah ni panik dia wedi memanjat manusia. Khofa dengan wedi sopo Musa minci hati anak si krotu. Sangking arah sak temennya ini oleh mana ni Imam Syuuti. Sangking arah sak temennya gaya sihir saharo. Iku minjinti mujizati sangking jenis mujizati Musa. Musa wedi ayat tadi saya ingin tahu dari jumbo, dari bias apa amruhu perkarane Musa ala nasi ngatasi manusia pala yuk minum mongkora iman sopwa Musa sopwa kaum biji belan Musa punamatur kita lagu mari Musa jawi Allah latah sopke jawi di siro inakan tak temen di siro antayu siro iku ala-ala iku sing menang alihi mengatasi saharoh gilu labadi dikisiklah menang wa'al kilang umibakno siro main perkara fiyah minyikakan in dalam tangan dengan siro waya aso bukongkate tau kamu kau iso nguntal apa ma mafia minika tap tali dikisik nguntal apa mafia minika ma yang berkara sona ukang podo agawi sopo kate inna ma sona umisini utai berkara sona ukang podo agawi sopo taharo iku gai bisa sikir reko jayane tukang sikir ejim suhu utawa dikisik jinisnya sikir walaupun sikulan ora bejo sopo asahir wong tukang sikir itu atas ya anda kakna sopo sahir di sikri kan sikiri sahir faal pomong kau nyeblokna sopo musa musa aso ing tongkate musa patala pakot mongkong nguntal apa aso musa kulama ija bene berkoro sonau kang podo gawe sopo sahara buimah faal kia mongkong jungkel sopo sahara tukang sikir oleh jungkel sejatan halis sikir korru tekse podo jungkel sopo sahara sajidina halis sikir kafe lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wa qalu amanna iman kita firobi haruna wa musa klan pengirani haruna musa barang sahara iman kola ngucap sopo fir'aunu aman tu ana to iman sira kabeh ditahqiqil hamdatan aamantum sebagian kiraan matane aamantum wa ibdari saniati ali pangatus kira iki to aamantum lagu maring Musa koblan adana dingin to maring izin ing tenana ing tenana kumaring sira kabeh inna lu tak temne Musa iku lakabi lu kumektene ketuane sira kabeh muallimu kum tegese sing mulang sira kabeh Allah di rupani muallim Allah maka mulang sekolah di kumin sira kabeh asikro ing tukang sikir salah ukapi anak mukab bakal ngetok insun aja komen tangan siro kafe wa asila komelan sikil sikil siro kafe silapin sangking selang seling halun di mana mukali pasin negeri selang seling mana di selang seling air air silium nak tangan tangan si ketok war alfiru toki sikil kiwa si ketok maksudnya tangan si ketok kombinasi ini di sikil kiwa si ketok walau sol libana bakal nyalip sok insun ini siro kafe video inah liing dalam pok engatase selapak atau batang kurma alih hati kesehingga atasnya batang kurma wala ta'lamun nalang yaktine bakal ngerti siro kabe ayuna tinggine kita yakni nafsa dua roh gamuda asap dulu banget apanya ada bantesa ini wa apko langkumun abadi aduwa mutik silu abadi alam pola pati ngatapin netang siro kalau kodoh mudah sopoh sakaro lang siro kaura bakal milih kita kain siro nahtara tiga siro bakal milih kita kain siro alama ngalah ngatasnya berkoro jalan teko kemana yang kita menal bayin hati yang berobrobu ada latihan untuk ala suci Musa yang atas sendiri Musa. Waladi fatorona fakdima antapon. Waladi demidat fatorok yang ngatur sekolah di nanggi tokola kau nanti ketika ngatur sekolah di nanggi to. Utai dewa lagi kau sama ni kau sama aspon alam atau di atas yang atas sama fakdi. Moko gawe keputusan si Roma yang berkorok antara kau di siro kau di kau di itu sing mutus no ay kau di mana isna. Tegesi akhir si Roma yang berkorok putusan mutus siro innama takdi angin mestine gawe keputusan. Innama takdi angin mestine gawe keputusan sira. Kowe gawe keputusan hadil hayata ing kila penguripan adunya kamar. Annasbu tenasapi al hayata dunya ku alal ikita ing atase gawe kesimbaran. Maknane kudune iku jer. Epi ya tegese ing dalam hayat dunya. Jadi maksudnya tapi maksud jalan ten wala sira alai ing atase ikila. Ma takdi fil akhirat ing dalam akhirat. Inna saat temen kita ku aman lagi man kita biro bina kelantungiran kita lihat biro sebuahnya pura soko Allah mana mari kita foto yang yang biro kesalahan kita nanti surah kita ingin sirik waktu ini nanti ini sirik wama lang nyepura maring perkoro akro takang muka siro nang kita aling atas ima rupani minah sihri sang isi muka-muka Allah nyepura aku lah nyepura karena kita sudah dipaksa melakukan sihir tak aluman apa ini belajari wa amalan lang lakon ini Tuli mu'arab di Musa, kerana iku beda ini syariat Musa, atau kanggo tentang Musa. Wawawu di Allah yukhe rendah singluwe afiq mingkati maning siro apani sabar ngajaran ini. Ida uti analikani sento ati sopa Allah. Wa apalan we abadi mingkati banding siro apani ajar bantik sana. Ida usi analikani sen mati ati sopa Allah. Kala dawa sopa Allah ta'ala inna lumayyah siro berumu jiriman fa inna lagu. Inal tak temui kelakuan mandi sapani wong yati soan sokoman roto yang pengen man oleh soan mujiman hale kafir kafiron tegesnya hale kafir olah kedatu sopan yang kafir kafir awna kau sini siron fa inna lagu mongkoy wukediman jana man roto jana layamu tora mati soko wong siang jalan jana fa istari kamu kau iso istirahat soko wong Walayah jalan ora urip sokoman hayatan terlawan urip tanpa ugu kang manfaati opo hayat gue iman. Waman desapa ni wong yati soan sokoman yang Allah mukminah kali mukmin kot amila. Wama yati di mukminang kot amila solihat. Kang teman-teman ngakoni sokoman solihat yang berapa ngamal soleh. Mana ni ayat faro itu tidak sing lakoni berapa perduan nawakilan berapa sunat. Faulaika maksudnya sunat termasuk orang wapopo ni sunat. Paulai kamu kau timun kau mengkono kafe lalu untuk diulai ke akhir usia terulat dari derajat sing aku. Niki kalau saling ingin terang mau hukum, jerengi sejerengi kalau terang mau ceritanya Nabi Musa. Termasuk sunnah tu kayak wopo. Niki bukan orang tenang, beli sambil jadi wali. Tawari jadi wali dengan cara mudah. Niki bukan orang tenang tapi sih salah orang. Hukum itu ada lima. Siji niku wajib, ya nabo. Wajib, nomor kali ini ku haram, wajib musuhnya haram. Terus adiknya wajib itu sunat. Adiknya haram ini ku makro, adiknya makro hilafun Allah. Kalau kita ini malah ya, hukum yang resmi di jepit usul peke itu lima. Wajib, ada sholat dulu, maksudnya wajib. Terus musuhnya wajib haram, ada zina, selingkuh, minum Allah maling ini gue kaya. Terus adi wajib, karena adi haram. Bro, orang lama di nganggur nambahi silapul. Allah, ini kumpul kumpul penting. Kau sing narik silapu bingung. Nah, ini penting rumah lagi. Saya tuh berkali-kali kalau lepas dan ada yang di sepuluh, terutama nanti tiang awam, mau penggalannya mau sholat tok, yura rokok dia, yura rokok dia, yura rokok dia lianis, pokoknya penggalannya mau sholat tok. Ngerti nih, penggalani wajib. Niki kalau niati takharu ilah wa niku lo syafakotan di umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Penggalani wajib ngelakon ibarat, nah ditinggal itu. Jadi misalnya orang sholat jujur, kue leha-leha jagungan, nanti entek sholat jujur. Jadi kue ninggal barang, lanak ninggal barang wajib hukumnya dosa. Kau tinggalan wajib nak ditinggal. Nah, ijma'i ulama ni kalau sebut ijma. Ijma'i ulama tinggalan haram pun nak dilakoni. Terus kau dino, jadi menipu jenis uang, dia rabu jenis uang, nak di dino. Eh paling penting untuk menipu jenis uang. Bodoh mana nak bodoh jenis tombol. Nanti lah gawe dino tu kelas-kelas. Dosa paling gede itu dikatakan Nabi Antuzani yang alirah tajari. Gue zina berbujuni. Terus parahnya zina berbujuni gue. Terus zina tidak berbujuni gue. Orang urusan ini. Tapi gue jatuh manfaat urusan itu. Bismillah. Tetap zina kabe. Tapi tetap aja orang-orang kuat. Kalau gue tak ada zina orang gendam berapa aja. Jika lo kayak elek melarat itu berapa aja nih gue. Jadi gue syukur. Orang-orang harus siapa kalau melarat. Kenapa marah mau itu orang orang tu yang berdiga, no, alhamdulillah. Kalau beruang di dua di harta takta di patang pulau di dua di patang pulau. Orang di dua kok orang tu patang pulau bujuk apa? Fomo saya bersyukur di tentang kita ini. Mau mesti berapi yang haram di rumah mesti berapi yang halal papat berarti. Susuk ini. Jadi apa yang baru pun pomo, pomo yang bisa ramo, pinter timur, napa tanggul? Pinter. Lagu ada melom itu. Berarti yo iri ya. Uap es yang itu mesti iri nih. Uap ya awal juga. Nanti nih taruh air lagi berani. Tidak ini kita tenang, kita yakin, nak takar Rasulullah ilawah itu benar. Takar Rasulullah ilawah itu benar. Nah, sehingga ini haram tak risih cara ulama. Mungkin ilmu ini tidak populer, tapi saya jamin saya benar, karena saya belajar banyak. Sehingga ini haram meninggal lo zino, meninggal lo maling, meninggal lo maksiat. Paham ya? Boleh. Lalu ini misalnya Ruhin turun di rumah, atau jagungan rokokan. Bentelok orang itu ngasih simbol sebagai nama mah rokokan. Ada ulama yang berpendapat itu ya ibadah dan satu karena saat kita di rumah asing berjujur ngajen to rokokan, ngajen to bercengkrama berarti saat itu anda tidak membunuh, tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh. Berarti saat itu Anda meninggalkan barang haram. Saya ini meninggal barang haram wajib apa sunat? Wajib kan? Kita warai. Jadi hakikate kowe pas molat-molat ning omah, hakikate kowe pas delok TV ning omah, iku ora barang mubah, iku barang wajib sing kowe digawe. Lah salam radikan dan mergo gak duwe niat, mergo bento paham. Paham gitu. Makanya ulama ada yang bilang, kata tenggene usul pakai karangan Zakaria Ansori. Pembagian lima ini ditentang oleh banyak ulama, terutama pembagian mubah, karena hakikat hukum mubah itu tidak ada. Saat kowe ning omah layah-layah rokokan delok reng, ambek kemal kemul be angok. Saat itu kan kowe yo ora jambret ning dalan, yo ora zina, ora maling, ora mateni wong. Berarti saat itu kan ada banyak keharaman yang ada tinggal. Padahal kowe ninggal haram status sewa. Berarti kowe mulang-mulang ning omah ora tau salat sunah, ora tau tahajud, iku kowe kewajiban lan kowe entuk kan. Mergo kowe ora jamu kudu kulo, ambek tangi sing ngawapat gawe kopi. Gawe kopi terus dinaung. Jawa aku warga jemkirian dan ada sholat sunat. Mereka aku sholat apa? Sholat aku apa? Berpendapat sholat apa ya sholat? Aku pengen ngopi terus di nau. Aku lama, gelanya di nau. Itu wadah musuh, aku sholat aku kacang. Sholat aku di nau, sholat aku di nau. Ini kafe dari orang sholat aku sholat. Ya akhirnya sholat aku kacang, buat petera karuan. Juga dianggap juga, mereka tahu. Sholat final. Karena keyakinan saya, mau makura sholat mau ngopi itu yaudah. Itu cerita di Jakarta Ansori. Pembagian mubah ada itu ditentang oleh sekian ulama. Mubah sudah ada. Karena saat Anda melakukan mubah, pasti Anda meninggalkan sekat. Nah, itu ditontokkan detail oleh Jakarta Ansori. Kalau masih apa tadi, yang ini yang sudah berdusul, kenapa? Fayal zamu minat support takul kota. Kue nak lagi menang, hukumnya menang tak mubah. Tapi kena cangkem enggak omong, berarti orang udah wong dino. Takul kota, orang rasa di wong, orang komentari. Jadi sama tak dari pasti menang. Biasanya lama ada yang menang kan hukumnya mubah kan. Padahal zaman menang, kue artinya wong gak rasa di wong, gak menggunjing wong, tidak udah wong dino, udah wong maling. Ninggal lo ngerasani ini galau nudur wajib tak haram. Berarti pasti menang wajib apa mubah. Nah wajib untuk ganjaran apa untuk dosa. Ganjaran. Jadi mau zaman gue menang yang kayaknya dengan tadi ngaji untuk ganjaran. Paling gak pas ngaji kan gak ngelok konser. Kurang ngelok wong dosa. Yang ngelok wong coba sih gue sendiri kami yang ini. Lah anak ngono jadi wali gue gampang. Mergo setiap liane barang haram berarti kita dalam melakukan dua berarti puluh ganjaran mergo setiap saat untuk mergo zaman kita melakukan ini bukan berarti ini tinggal barang paham ya dari mulai ini baca mulai nanti gue sholat biasa wajib biasa jangan ngomah ketak kesek wapos ngomah ketak kesek mantap ya berarti kalau melakukan ini kewajiban ini gue tinggal ngomah mati. Nah, ini kumasih kalau berkali-kali cerita di sini. Ceritanya ada di India, ada seorang wali nari nolku poso, nak geni tapi yang berapa bodoh ya tetap dia belanja yang mana. Wali yang khusus itu tetap belanja yang mana. Itu tanggal pengeran, kusti saingan pulau di internet. Sejauh pengeran, wali yang pegawai itu mengindir mau pedat tolak pergi. Tahu cinteng mau mulai ini, Allah mau berdua tangi. Berdua turunnya. Jadi si wali yang tukang kotor yang gak jarang turun itu protes. Kenapa dia sekelas saya padahal penggawainya? Tapi nanti itu di kamar. Jadi wali yang turun mau nyelur gini. Hei wali pintu, ini tak terang. Wali yang janggal itu, hei wali pintu tak terang. Kue itu cek lo kamar aku yang pasar. Mesti itu ngompet mati. Rowo ngari, bekar-bekar, mesti dia ngompet. Lama aku aneh ngomong. Tetap kalau maksiat, jadi rasa ngelaman maksiat pun turun. Tetap paling efektif meninggal maksiat itu. Asal ijek melek, kau mesti tahu berdel be wong mukmin. Kau wong ayu kepikiran tenang. Kau wong timan kau kepikiran berdel emosi. Nah tu lah kan. Masya Allah sih boleh bener turun di bangi badan. Jadi ono trik jadi wali lewat. Jadi wali turu ya, kayak apa ya ada dia omong, tapi terperawati. Karena ilmunya niru, dah asli tanggung keputusannya sendiri bangi. pamingan dene ora wong ngaji diterangno wis paham. Terus golek praktek mau sing murah. Kalau iso oportunis dalam nilai kan. Ndak, tapi saya berkali-kali kalau ngaji orang-orang tonggo-tonggo kula sing awam mati kula kan. Mbok anjenengan boten sekedar kiai, bungane kok kiai. Yen ana apa kiai bungane iki kok nang masjid. Mbok niku urusane kiai, yen ana mboten boten pantes. Nek sampean ampun mati ya mun titik. Jadi jangan kira orang yang di rumah bersengkrama dengan istrinya atau santai-santai ngitungi usuk. Kuwi orang mbok arani ibadah piye wae iku tabul ninggal barang. Akhirnya Zakal Ansori nambahi, sing darani mubah iku nak dilakoni rantuk ganjaran, ditinggal rantuk dosa. Min haitsu dzatu. Itu sisi takrif secara definitif. Tapi hakikatnya mubah mesti menuju wajib. Karena setiap melakukan mubah ada haram yang ditinggal. Apa meneh kowe koyo ngaji ngene iki, pas ngaji kan berarti kowe gak zina, gak maling, gak ndelok wong wedok, ora tukaran di bojo, paham ya. Artinya banyak kemungkaran yang ada tinggal. Tapi dasar ulama, ulama ini apa sing cangkem bener, ini jadi tentang cangkem elek. Jadi pentingnya kontrol nih. Orang ulama sing model pesimis, cara jenis ini jenis kontrol cangkem elek. Tapi cangkem ulama itu tetap di alasan. Tapi ngelakuin mubah kan itu ini gak lo wajib. Misalnya waya gue epreksa tinggal dulu, waya anak epreksa tinggal dulu, waya bujurnya kelaparan ditinggal. Jadi ini apa mubah sih ini? Kan tinggal barang wajib kan? Satu sih. Kira gak sih dong kabeh oleh mereka jadi lama itu ya lucu ngomong-ngomongnya dulu dibahas. Nah iya kan masalahnya kan dalam mubah sendiri nanti juga ada bentuk kewajiban yang ditinggal. Terus kayak ngerti nak bujung utang-utang tonggo, terus ngerti anak meloro waya di presto apa nangis tinggal jagungan bekuan. Wah mubah itu penting, mubah itu tinggal haram ya, tapi masalahnya ya tinggal langsung. Tak pantas kajian sorry. Nak ngomong tidak, kesimpulannya pun tidak. Dia sendiri hanya mulu. Tapi tak pikir dia lah orang tua bodoh berpulau. Mana mas tu yang mirip ni kau? Artinya memang kalau itu kan tidak ada keputusannya. Berarti tinggal nanti mengukur saat anda mubah itu lebih ke ninggal wajib apa ninggal? Misalnya kalau rukin, begini ni mama. Jangan ini ninggal zina, mana nama ayu? Berarti statusnya kan tidak sampai jangan ini ninggal haram kan? Karena tidak ada potensi. Potensi haram kan? Paham ya? Tapi nak jelas anak eloro gak mereka no. Senyata adalah ninggal orang wajib. Mulanya benar di Tina Umar pernah ditanya, ya Umar, anda ini orang baik sahabat Nabi. Apa anda pernah terlintas ingin zina? Ya, karena perempuan itu menarik. Ya bodoh, ya manusia dari sahabat. Apa anda pernah terlintas ingin menghilangkan sahabat anda? Gak. Aku malah senang di sahabat terus tapi tidak di zina. Kenapa demikian? Karena aku ditulis di ganjaran, nak kepengen gak salah. Tapi nak aku gak di kepinginan, berarti gak untuk kan. Jadi penting, kepengen demenan itu penting. Tapi aku lakukan secara itu sudah. Mereka aku di ganjar, aku nak kepengen operasi. Jadi aku pengen ditentang, aku pengen ditentang. Itu kan. Jadi ini kan Allah, kalau laku rektor, nasihat menggerti aku. Saya nak kue idiot, impoten, termi, mana enggak juga toleran. Ini murah ditulis, ini enggak lomak. Iya, itu macam sejak tambah lomak. Toleran. Di pengeran enggak hukuman, ya repon. Leo, tarate gajaran, kudu ditambah. Pasal enggak ditawar, rawan kebar. Belah, ya repot. Ya, tambah lomak pengeran. Oleh pengeran, dia juga namo, kira oleh takut. Wah, ini masih ada. Uang enggak ngalir, enggak wali, sahabatnya malah kecil. Ya, kecil, ya, kecil, rusak, ya, diwetin, rokok, mau perbong. Yang penting arah tiga itu statusnya nomor gani. Ya, jadi kalau kalian ini malah ya, hukum yang resmi jauh untuk pekeuri ya. Sama lihat dalam ini kok wajib, musuhnya wajib haram, adiknya wajib sunat, adiknya haram. Kalau ada yang nambah ini lah pun. Jadi saya ini sama pikir dia, nak cara pulau, di pulau harus mudah beda dengan sebabnya nak kue lagi rokan jam merah muda, anggap saya tinggal barang aku rada rata-rata, ya anggap saya lagi tinggal barang wah, paham gitu karena itu statusnya nanti beda. Lo kalau teringat ke guru-guru dan modok-modok, ke sekolah mulang modok istiqomah saya, ya apa yang mulang yang pondok, mulang porok, ngaku, oke ya apa. Tapi gue untuk masang yang ngomong, kalau di rumah, gue enak-enakan jadi ustad yang pondok.

tak dudono kene dadi sok ben nak ning gone nek swargon rokok. Pangeran ke swargon rokok ngeten gambarane iki. Misalnya satu dunia sudah dipanggil Tuhan, itu hanya sekitar 3 jam kisahnya diselesaikan. Lah orang-orang yang asabisimal, orang-orang sing raine wis ireng sing wis macam-macam sing ya matap ya diwuju atas waktu nopo. Wagar sing raine ireng niku terus tahu-tahu menyingkir. Lapat menyingkir itu tahu-tahu terus ada pintu. Pintu pembantah. Itu sing disebut faduri babenagum bisuril lahu. Nah, langsung dipagar ke pintu. Karena pintunya ini besar, pagarnya besar, terus otomatis batinuhu fih rohmah. Otomatis yang dalam pintu itu jadi suarga. Wazohiruhu mingkibalihil. Ada. Otomatis yang tersingkir di luar pintu itu jatah neroh. Berarti antara suarga dan rohmah secara teknis kelazimannya panjang kudono pagar. Lah pagar ini jenis asabil. Paham ya? Lah asabil arom yang kene itu sebagian ulama darani sing manggon yang kene itu malah wali-wali sing mau bus warga tuh pengen klesir. Ya orang ulama aja yang ngomong untuk dipendapat mau lebih biasa sebab dia ulah arom. Tapi jangan jelok mengira tentang tafsir munir atau tentang tafsir lain. Jadi banyak asabil arom di jihatin najah. Mereka mau kepengen tuh. Bukti nengnya kan dari ulama, jadi ulama nak ngomong ya orang lain. Bukti nengnya kan. Asabil arom orang kecangkeman yang menomong. Gara-gara dia nengnya niat klesir. Iku ngomong rokok diomongi, iya hal wajar itu mawa ada hukum hak kopi. Tenang tuh jadi ini pengiran, nak orang nakal juga dan rokok. Jadi rokok kalau nak abu, yo tenang. Jadi nyatanya dia ini santai dengan rokok plus. Plus ya. Nak di rokok itu orang bener. Jadi orang yang Arab itu orang pilihan, malah yang duit orang gak plus. Jadi orang bisa ngomong-ngomongan deh. Tadi aku terus ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, komentar. Hei Abu Jahal Abu Lahab, hei penggede-penggede wong kafir. Kue roh, saiki nanti ke Bilal Amat yang disebutnya dari wong larat. Terus Abu Jahal Abu Lahab yang rokok ngomong, iya itu saiki ternyata di tempat tertinggi itu di suaraku. Aha ula alladina aksamtum layana luhum waru dirahmat. Itu lo ngomong sempurnya rasa kantor rahmat. Tapi nyatanya saiki di suaraku. Nah, dulu ngomong itu wong persir rokok wong panik. Wong persir nyatanya ada barang sih itu dikte ngomong dan rokok, dulu ngomong sih buatnya. Saya gitu sih. Jadi saya ngomong, waktu. Dan nak dulu ngomong ya, wana ada ashabul arofi rijala ya'riku nahu bisi mahum koluma adna antum jamukum bama kuntum astagfirun. Aha ula illadina aksamtum layana luhum wahu birahma. Uskulul janda kala kaupun alaikum wala antum. Lu asabil araf nak delok ngono kan berarti mlaku-mlaku dek iso nenyek. Wana ada asabil araf rijal ya arifunahum. Dadi tiap wong sing ning donya sing dikenali sing mlete-mlete. Eh wong mlete-mlete kuwi lu delok wong momok men sing mbok nyai ning donya. Saiki ning swarga kowe kok malah ning. Lu wong iso nyekne an niku wong panik apa wong normal persis. Wong persis. Bareng nyek wis kuat terus dekne dhewe dipanggil pengiran wis wayang bus swarga guru dan tapi saiki langsung mlebu. Ya menurut gue damai. Nah dulu ngono kan berarti asal gula arof tidak masalah kan. Mode ini dia kepentingan menjibir yang nopo. Makanya ada ulama asal gula arof itu asal gula arof itu sing alami palyo maladina amaru minal kufari nopo. Ya hakun alal aroiki yang turun hal tuwi bal kufaru makanu. Ya saya ikut gendenan. Ya mau apa yang nginyek mau. Kalau ya gue mendulung. Kalau yang pertama pas mau tersaikin. Kan yang populer kan asabil arom itu orang yang kebaikannya sama keburukannya sama. Dilebok non rokok, ya apa? Dilebok non swargo, poinnya gak cukup. Umumnya ulama kan berpendapat begitu. Ternyata ada ulama yang berpendapat tadi, yang saya ceritakan barusan tadi. Lah pulau gak setuju nih, nah ini kok pulau-pulau dari asabil arom. Maksudnya kan gaya tau, tempat maki-maki wong, jadi nangkong kue lek, cek tertalurkan tau, maksudnya. Maksudnya aku udah, lu itu kan nginyak tenan. Wana ada ashabul a'raf rijala ya'rifunahum bisima rumqalu ma asna antum jamukum wa ma kuntum tastaghfirun ada ulai ladzina aqamtum la yanaluhum wa ru birahmal khulu kana tala qawlun alaikum wa la antum. Ah, itu kan berarti kan nah dekne dhewe panik ning nasibe kan gak sempat dekne omong-omong ngono. Jadi wong panik kan gak sempat mencibir kan. Andekan ashabul a'raf itu orang yang 50-50 yang panik kan gak sempat mencibir kan, mungkin cuma mau rumah salin-salin kan, ini nyatanya enggak, dia malah ya orang bener ya, ini bodoh raroi, ini bakal bodoh raroi, maksudnya bodoh raroi, maksudnya kan Tapi nak panjang ngoten tenan kula purun dadi asal kula haram. Dene kaya ngono. Ya itu pasti wae purun kula. Oh ayang to. Nggih nyawa kula kabeh semar mati-mati dari mlebu swarga jek semar apa? Ya wong teko iki iki ning dunyo wis suka seminggu gaji 2 miliar kene urip nang mati nang urip mati nang ngarang-ngarang duit tak ngono kan. Ya wong Islam gak loro ya. Sampeyan ndelok pemain lalu seminggu gaji 2 miliar. Ibu gue tidak, tuh mulai lahir nganti mati, orang ngarep. Mpun, gue tidak tuh udah nganti mati, udah nang mati nang, udah nang nganti nang. Gue tahu ulang mulut kabel lah, di pelawar tuh. Pemain bal gak jadi seminggu, romel. Seminggu gue tidak ulang. Lu belum sponsor belum. Tak loma loma nih masjid ngatur di gede gede paling rom. Aku sih. Nah kalau lu kan berapa jam sekarang? Rukun nanti cerita pulau pengajian tak ulang pasangan digaji untuk 500 ribu berarti per hari berapa? 500 dibagi berapa? Tolong pulau pinter nih. 500 ribu tak ulang. Iku seminggu. Juga nopo. Wah pulau nanti kan keluarga gigi gede kan kenal pulau. Ini aku pernah cerita aku, uang paling lomo, salam tempel paling rom juga dan begitu, uang jenis lomo, di jenis standar satu saja. Jadi pemain ton, wah berapa apa ni, kadungan. Masa aku uang dulunya, mana benda jagaan sorry, uli pun mulai jadi raga raman. Jadi jagaan sorry, uli pun mulai jadi suke raga. Lama paling suke jagaan. Angkat cakap imbah dari suara kaliku, kaget yang hafir, akhirat. Angkat yang mungkin, pokoknya walaupun adun ya di dunia mungkin wajar satu, tapi jangan ulama kok nih dunia kok. Sugar bunga ini kira apa apa itu dan sugar bunga akhirat ini kita kiri. Jadi pertama ulama yang lagi jalan juga di dunia kalian. Mulai dari negara baru, orang ulama gaya di dunia kalian. Sekut, mana urut dia jawab. Satu-satu ulama yang satu tahun muda kamu di dunia kalian. Kubu aja urut. Alasannya dia ini tak suka-suka kuning dunia dia suka wong aku. Nunggu dong. Kiai gede kelas nasional paling mobilnya itu Alfa paling 1 miliar 200. Sampai arti Ferrari dia telung miliar. Ngomong dengan Amerika dan Eropa malah pemain balik mobilnya kita telung miliar itu udah pasang. Jadi kita di Kiai di Alfa. Wong itu ini raka rumah dia yang mau stop Kiai kok kedua. Ngomong dulu santri, yang mondok nih kiai. Dia ini goyong pacaran nih. Kiai itu lagi numpah Al-Fatihah. Ngomong dah Al-Fatihah. Ngomong dah orang santri goyong pacaran nih kiai ini numpah Al-Fatihah. Oh santri elah. Apa mondok dengan lu tak pengen. Pacaran nih berantak tonggok seutur. Tau lah. Ibu ini kaya syukur kaya numpah Al-Fatihah. Tapi sini sedulnya. Sedulnya itu dosa. Dosa ngerasani. Ngomong sedulnya itu dosa. Tapi mau dosa elah. Mesti lu ya, lalu ngomong kerasa. Lu lebih sering ngomong ide-ide. Dia juga ada ide kedunyan tok. Batasannya mobil tok. Ide-ide yang malah berat menek. Lu ngomong kerasa ini, itu sobat doa yang enak. Pasti tak ada asok bro, gitu. Ngomong atas bro, dia atas meskuri matam. Lu gitu, nak dosa ini ngomong kedunya, ini kayak tuk dunya. Nah, dunya ini ngomong kerasa ini. Dan tuk dunya mati. Mati lo, pintu orang berat. Marah dunia ini marah ilmu ini kedua. Ikan, marah dunia ini marah tahu. Tinggal kalian ini. Kalau begitu semua takbir al-faraid an-nawafil, al-faraid itu bisa gambarannya barang mubah yang bersulap dan diwajib mergo dalam konteks tarkul haram. Ninggal lo barang nopo. Jadi kalau suwun tak suwun suwunnya supaya jenengan para pengiran. Iku latelah setiap lakoni barang baru niati ninggal barang. Kami pulang murah sama tuan. Pulang rasa lo para pengiran baru kayak ini. Pulang ibadah pulau dia. Mungkin nak sholat tak aja. Tapi pulang rasa lo tenang. Kalau di doa nak ya Allah kayak apa? Kalau kenikmatan saya ngenteni ini di doa itu sing dusun. Orang yang sudah mania maksiat, apa makan siangnya juga bareng biduan, apa makan malam bareng biduan. Kita ini alhamdulillah waras. Beku anak wisan. Setuju ngamuk-ngamuk sidik yang berdoa. Kayak apa kita ini difitrahkan mencintai barang mubah itu. Yang ramah be anak, be tonggol.

Padahal logikanya, kalau wong swarga delok wong neraka itu butuh media tengah-tengah. Gini ku ning pager, rupane ning A. Bareng teng pager delok fatola aqara alfisal qala tawul in kitala turki. Karena dia itu teman akrab zaman yang dulu dimaki-maki. Ya Allah, jubrut itu wong neraka. Meh lagi nyetakno aku. Umpama dicak aku anak kowe mbok kanca akrab mesti kowe udah dadi aku mlebu neraka. Ingkit tala turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mur. Lha umpo mau aku ra selamat nang ati Allah, mesti aku ya dadi bebul rokok koyo kuwi. Terus akhirnya wong sing rokok dimaki-maki delok. Kowe bisa ra ingkar anane saat sami sangga kubur. Saiki delok apa aku mati, apa mati di bayi iki, apa aku mati. Illa mau tata lalu lah, ya aku tau mati mau pisang tok, saiki wis ora selawat. Tapi aku ning swarga kowe ning rokok. Kuwi kuat ngumpat-ngumpat kancane akrab ning donya sing mlebu rokok. Mun Gusti kula bareng swarga bali. Mun swarga damai. Lho nak delok ayat iku yo, pasti bener lah sing ngene. Lho macam Quran agak-agak kata pura to. Jadi saya itu kalau belajar tafsir karena kuwon hafal Quran dan bisa menghadirkan memori-memori yang semakna. Kan saged ngecek kualitas pendapat itu. Nah, sampean kan enggak hafal Quran, kok hafal enggak paham. Jadi kalau maca tadi janggal kan. Ya itu ditutup. Pasti mau beli orang alus. Aku tak tahu itu, sih. Aku rasa regem. Aku tinggali macam regem. Ya, aku nak awak ngalir macam regem. Bukan awak coba. Biar aku lawan lagi terlalu marah. Kau betul faham kan? Betul. Oh, ya faham. Kau kan gak tak no pelik ni sebenarnya. Tak warai cara dengan cek kualitas pendapat. Hadirkan semua ayat yang terkait itu. Ternyata banyak ayat yang terkait yang menunjukkan wong Iswargo lah masih dalam. Karena urut-urut gol, narung ketemu rival-rival itu maki-maki. Ya, toh nadul ayat itu kan jelas. Baidah marufi ini atau kau masih baidah kolaku, ila alimu kolaku, pagi ini baidah rohaulum kolu, indah ula ilabon. Wong-wong kafir itu sering mencibir wong Islam. Wong kok penggawaan sujud, penggawaan ibadah itu apa? Karena orang-orang kafir berkelimbang harus. Hingga zaman ning donya dene mencibir orang Islam. Lah pangeran ku dicatet. Mulane pangeran ora rego mlebokno wong kabeh ning swarga sedurunge berbalik mencibir wong kafir disebut fal yaumal ladina amanu minal kufari yahabun alal araiki. Nah delok ngono berarti Arab kok ora malah sing lete ora sekedar ning pager. Njuk kursi sik apa mencibir. Berarti ning iso bayangno mletene koyo apa ning pager. Aku kursi sing dhuwur mati-mati wong ning isor ning roh. Wah, ya marem tenan alal aro iki yang yurun al tumi bal kufar wa kan. Sae wis marem kan terus pun Gusti puas ya. Nang delok niku ya ana nada. Iki napa nada? Dadi atabul arab napa? Oke. Bola podo ra roh. Tapi kula ora tetep. Kalau lah dia minat jalan-jalan, jadi kita ya, orang perlu langsung buswar perlu. Paham ya? Ayatnya jelas semua ya. Inna ruka nali, ya allah inna kalaminal musyrik. Aidamit nawakunna rokol zaman aina amanin. Kola hal antum taliun fatola aparwaru fi tawail. Kasim kola kabul ing kita. Lalu walau la ni amatu rofi lakun duminam. Anak jalan itu gitu. Ya benar. Pertama lagi itu mau milah jadi neroko, suwargo, asapin. Nah neroko badan arah, sama itu iman dari Rasulullah. Semuanya orang iman, kurang arah itu neroko. Mau dijajah itu masih dua orang. Kutus-kutusan itu juga dijajah itu. Mau nilai terserahkan ya. Eleng-eleng di hukum mubar oleh. Kalau mubar itu tidak ada. Anaknya itu imma tarkul haram. Wa imma tapi tarkul. Ini tarkul hati itu hapus. Insya Allah berdan wala taksa fadrib larum wa aqor wa man yakti di mu'mina wa man disabani wong yakti tuan toko mandi dengan wong mu'mina hari iman kota anggaran teman-teman ngakoli toko man asoli hati biro-biro ngamal kore ayil faro ito wa nawakila faula ika ini wau biro-biro ngamal berdula ngamal sunna faula ika mongkote mongkone mongkone kafe larum beti ula ika antara jadu di biro-biro jadat alula kang lalu dan mu'ul ya mu'anna su'ala alajar, ini alajar itu kerjaan ini dinasti Fatimia. Lupung Arab terus siap ngaku jeneng wedo, nak ajar, kan jeneng wedo. Terus dimuan, dimudakan, no jadi nopo alaj, alajar. Jadi contoh dinasti Fatimia, kan mestinya kagum sama Fatimah dan cuma orang Arab itu rasi pantangan yang dijeneng Mu'an Azharok dimudah karena ada jenoko al Ulya Al-Ulya Al-Ya dimudah karena jadi Al-Ula tongkok kata A A'la si Azhar Zahrok ya kalau di jaman itu jadi Azhar jadi kata ini kita A'la Ulya Al-Ya dan apa Al-U dan aku hati ini ikut suarga dan makna ikhomat ikhomat tan tegasnya suarga kan itu di ikhomah bayan dan nah itu jadi apa bayan dan jadi kami rumah aku minta siapa yang suarga dan apa landar biro prosumnya kholi sina kali langsung kafir dia yang dalam jana padahal kalau saya mengkola-kola kafir saya tidak umat diwala saya wongkat jaka kan bergerja sokongan maknanya tak kohara tegasnya bergerja sokongan dan duruki tangin biro-biro walaupun awalnya dan teman-teman para wahyu itu ilmu Musa wari Musa an asri ibadi an asri ibadi an asri yang tergawe rumahku siro ibadi klan gue berapa tahun sedihan jadi kotin an asri min asro gue biham jadi waslen watak sri non min sarok jadi nopo anisri ya nanti sebagian kiro a anisri nah kiro a kita nopo an asri lu kota anisir bihim lela kiro mau wah siro bihim bangka pelan min asri siro tangi bumi wah kira atapan itu gampang ditenang ini. Kira atapan itu lo mau nyekal kunci. Semua orangnya berbanding mesti kan. Soalnya kasusnya kira atapan itu dimana tau kata gue. Gue ngarap ini kurang cuman. Gue lo mau ngecek beberapa kitab apa. Paling masalah itu tengok gue kan. Kita akan jawab atau kita akan jawab atau. Utawa lapat-lapat yang orang kurang semua gak bisa. Tapi orang hijat, orang bani tamim seneng. Nah, kira atapan itu gampang. Wamarum bimum ini. Mesti saingannya wamarum bimum. Kota pelahal muminun. Mesti saingannya kota pelahal muminun. Jadi masyur. Nah, orang kurang itu rasa senang. Ham. Tapi bani hijat. Jadi aneh senang ngomong. Aneh semasyur kau itu. Al-Quraish la tuhammin. Wa'ayru Quraishin tuhammin. Aneh orang kurang senang aneh. Walam ya gula hukufuan akhah. Tapi orang hijat semua rais. Biwai hukufuan akhine kata ayat. Pak hukufan madane. Walam ya gula hukufuan akhah. Kita tetap dihamzah, dihamzah. Lain macam wa Quraisy adalah Tuhamin, wa Banu Tamimin, Tuhamin. Fatri mongko mukulat siro ijal segitu mukulat gawe siro laku maling kafe tidak siklan mukut ya sokar kelan tongkat siro tori kering jalan masih dan kolo. Ya bahkan kelawan dan tiga itu hari ketiga. Ya bisa segitu hari ketiga. Hamzah salam mongko nurut sokon nabi Musa main berkolo umirokan dan perintah sokon nabi Musa di lama. Wahai batalan ngering no sopo Allah Allah ala doa ibu ni. Paman lu moko iso liwatan sopo Bani Israel dia yang dalam pahat. Lata sopo ala khawatir siro jarokan yang disusul gerak. Wais satu yang liwati tergoro. Moko tak buat sebelah jadi gerik. Kira tak khawatir kekejar siro. Lata sopo ala khawatir siro jarokan yang kekejar siro. Ayu dikata yang mengejar yang siro sopo ke Allah siro. Walatak salah nora khawatir siro gorkon yang merah. Pada mempun ututi hum yang kabir toko Fir'aun dijunuti iklan pasukan Fir'aun. Bahwa di Fir'aun mahrum setanai juga. Fakho siyakum minal yammi ma'ho siyakum. Fakho siyakum mempun rumpaki hum yang Fir'aun dan kabalani minal yammi tani segera itu hari ini. Apa mabar para kho siyakum kan rumpaki apa mahrum yang Fir'aun. Fakho siyakum mempun nenggelamno sopa Allah hum yang Fir'aun kabir. Kabalani. Fakho siyakum mempun nenggelamno kho yammi yang Fir'aun kabalani. Wadolalannya tak mau kau Fir'aun, Fir'aun kau mahu in kau Fir'aun. Ibadat di doa ihim sebab ngajak kau mihim ila ibadat ihim maring nyembah ni Fir'aun. Wa maha jalan awalan ini juga kau mahu Fir'aun. Fir'aun itu anak-anaknya tak mau, belah gak memberi petunjuk. Kal awqo adum balik numibah na kau Fir'aun rum yang berada Israel, bilhalakin. Rum yang Mesir, rum yang wong Mesir, wong kipti bilhalakin dalam kota. Kila mahal dihibito besen jenis Fir'aun wa ma'asikum illa ta'ila rosa. Fir'aun dikurang ajar ini, nak jawab dari saya ini hanya menunjukkan jalan yang benar. Jalan benar di ajar ini, kurang ajar Fir'aun. Dia ini nak ngomongin umatnya dari wa ma'asikum illa ta'ila rosa. Saya ini tidak membawa kalian kecuali menuju jalan yang benar. Dari artinya ngaku benar itu. Ya tradisi ini Fir'aun barang. Tapi kena benar, kudu pede benar. Buat daerah-daerah, oh, pintu, tuku imalaya. Ingat sama nak warai, nak tuken-tuken jadi ahli suara. Ketika ada benar, kau jomuni buat apa? Kau buat daerah, kau butuh yakin, tapi kau mau alik, dosa. dalam teori nasawnya, dan ini mungkin yang sangat beda dengan jenengan. Allah itu azzawajal, tak terang oleh Allah itu apa? Azzawajal. Azzawajal itu begitu jelas. Sehingga setiap orang, siapapun dia, cek anak kiai, cek wong awam, cek maling, cek bajingan, kalau ditanya, hei bajingan, cara kowe bumi sehingga di toko, mesti jawabnya Allah. Hei maling, bumi sehingga di toko, mesti Allah. Karena begitu jelas, Allah itu az. Lah bahasanya ngerti, aku ngalim, aku ngerti. Sebab itu, sobat nak mongkar nakir tako, minta warai, gue kudu ngaku ngalim, kudu ngaku roh. Pasti ngalim, mergo Allah itu jelas. Makanya ini cerita di hadis sahih. Ada orang mukmin ditanya, marbuka Allah, waman nabiyuka Muhammad. Apa buktinya kalau Muhammad itu nabi? Kamu harus menjawab di lisanin tolkin. Buktinya jelas, dia tidak pernah bohong. Dia membawa kalimat thayyibah. Dia benar gini-gini. Lalu sudah kamu lulus. Kum, kamu berdiri panap. Wes turun nanti ngadain kiamat. Terus ada orang ditanya, orang ini gamang. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Ya, bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Mata puluh dia ada Rasul. Malaikat takut. Komentar Anda terhadap lelaki ini, maksudnya Rasulullah, Muhammad itu gimana? Sami tunas, ya puluh nasean fakultu. Ya kata orang banyak sih, dia nabi. Lalu orang banyak bilang dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Juga malaikat disiksa. Alasannya malaikat. Barang sejelas itu kok ini berdasar kata mereka. Kudune yakin dhewe duwe dalil. Mulane kowe kudu yakin mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Nek fa'lam berarti alim tu aku kan. Mulane ono ulama sing dicritakake saya dia piti. Kita kok ulama kowe bodho tau pinter. Oh pinter banget. Berarti kira kawaduk. Saling aku bodoh toh. Yo malah aku bodoh jenenge mungkiri sifat dzahir Allah yang setiap saat mudah dikenal. Jadi gimana? Yo ngale. Mesti nak pengenane njur. Mesti nak ayat-ayat Allah njur iki. Ana jarane ayat sing baik. Bagi nang jelas ta apa? Lah nek jelas gampang diroi tanggal diroi. Gampang diroi. Gampang diroi bahane alim to ngger. Falam maka bayana lahu ola ahlamu antapoha ala kulli sayin maka jelas ke kudung ini nopo ahlam saat ini kalau ngerem ini ngomong besok pan aku yang takutnya bobo dulu aku yang ngerem aku sih ngomong ngerokok takutnya muka nabi apa nabi Muhammad aku sih nabi dari diam-diam nah cara pula takutnya muka nabi malah tak sentak pengiran sopo barang prinsip tak ono karuan Allah barang prinsip Allah nabi Musa kau itu nabi Muhammad kau orang lama itu apa Imam Malik sih masih dengan kita di rumah ono kan dari Imam Malik dari Imam Malik kan baru juga Imam Malik rawuh ini jadi tahu hari yang berjaya kena orang yang kena Malik kata itu aku bukan nabi rumah tak kau sih belum bukan jelas barang prinsip Allah apa orang Islam yang kau nak pengiran kau Allah nabi nabi ono sing padha sambi. Iyo mereka dari masih bae malah parah. Marok buka. Antuk yo. Apa? Niku man mautur ta man istighfar. Waduh. Malah gak ora kok cinta aku. Aja malah kate masuk ngeten. Gusti. Dina nek engke tak kula marok buka niku wonten kawulane jenengan tangkrut man mautur ndok mati istighfar. Ternyata mengira ada nyala, saya bukan orang ngomong-ngomong, aku tahu itu. Nah, dan Robiah Adawiyah, cerita Robiah Adawiyah malah lucu menang. Ketika malaikat mau kan akhir tako, marok juga. Di Robiah Adawiyah, nungwangi. Nungwangi tako, ibu pengira, kenapa aku kena? Bahwa ini jenis aneh banget. Kulau mulai alis ngantos tua itu merindukan jenengan. Dan yang paling Allah sebut dia jenengan. Jadi jenengan begitu jelas berjunah. Oh, ini malah raro tako. Jenengan itu. Ini kalau nangisi kalau ada jenengan. Oh, gak tako. Payah, bisa wali-wali itu payah. Ini nangis tersinggul. Udah, sing tak keloni, tak dambakan mulai cilik, sing tak gandrungi. Robi Adawi anak mendapatkan pengiran kalau malam sudah tiba, saya tidak akan mendekat siapapun kecuali dengan dan bukan aku ngomong kan. Yo, yo nangis, kita kau, pengiran suka nangis itu. wong dak sing kula kenali sing tak rindukan saiki malah jek napa. Ya jenengan Gusti tangkep timku sinten, Mas. Parah-parah. Joyene dunia wali ku parah kabeh. Tapi yo mari cerdas. Namanya nur dunia wali itu semua penipu. Tapi banyak tenang. Lo yakin bisa percaya kejadian itu. Karena malaikat sendiri itu dia sering kalah. Dia pas ngomong pakai pengiran. Karena malaikat ini prosedur mau untuk boleh kan takok. Takok. Mau kita nanti keliru nabi barang kita koi. Ya karena kan prosedurnya. Lo kita nyata kan buat dan ini kalau guyon tapi tenang. Malaikat itu kan prosedur. Pokoknya ada dunia wong ini, ya sudah prosedur. Bukti yang ada di hadis sohati membuatkan cerita wali. Nah, cerita wali kan tidak ada hadisnya. Kulau ngisbar itu tidak ada. Yang ada di hadis sohati kan ngomong karena siapa malaikat Israel kan penyabun nyawa, nyabun Nabi Musa. Nyatanya diculek lebih jauh. Israel nanti ngomong. Itu telah dengan hadis sohati. Malaikat Israel nanti diculek. Mereka diculek. Jadi Nabi Jabun nyawa ini diculek. Kalau kita mater pengiran, Gusti jenar sebut itu ngutus pulau tentang kaulan ini dengan sing lari di dulma uta, sing jalan kepengen mah, lalu apa lah? Lari gua dicuba, lari gua kasih total, lari ke gua dicuba. Abang pengiran juga berarti, lari ada LL, Musa itu kali ini, bahas Sofi Musa itu kaulah, aku sing paling tak seneng ini sering tak jadi aku, kue kok main, kalau, gua sing suka, gua sing kerap Malaikat Israel itu enggak tahu dia. Wes saiki balikne sing tau berarti balikne sing sopan. Bareng balikne nyuwun sewu nabi. Ora malaikat Israel. Lha ono apa? Kalian pangeran bentang, terus jenengan iku pingine mati kapan? Lha iki akhire to, Pak. Jenengan iku ben kapundut. Jelas enggak saiki ya, Pak. Jelas enggak saiki. Matane. Ya ben sing jelas boten saiki. Yo, ada pangeran yo. Iki Musa jadi umur piro. Iku dene kena kalau sapi, anggere sing kena lapaan tangane berarti ku kadar umur yang diberikan Nabi. Walhasil ada prosedurnya. Ada nopo. Nah, malaikat Israel pengalaman niku nanti diceluk Nabi Musa terus dene enggak mau mengulang terus sampe dene ku anggere nyabut Nabi ya rondo sopan santun. Tapi artinya itu tadi, mereka memang prosedur. Tapi prosedur ini sebetulnya bagi orang-orang dekat Allah bisa dilanggar. Karena malaikat dia kekasih Allah, para wali dia kekasih. Nah, Abu Yazid Abu Sulami itu lucu. Tidak ada yang lain wali, dan paham wali. Wali itu biar orang-orang bebas. Kalau banyak rian, dia janggal, Abu Yazid. Muridnya itu ngaji. Ya ngaji tenang. Ya manah syurul mutaqina ila rohmani. Ya manah syurul mutaqina ila rohmani. Terus muridnya sudah nangis, ya Allah. Sudah senang. Di hari kiamat itu dino, yang wong-wong takwa digirim menuju pangeran. Dalam keadaan delegasi. Maknanya delegasi dihur? Terus dari Abu Yazid, lah, anak lamin. Tidak, saya tidak ikut itu. Separuh muridnya nangis, cik sombong ya Abu Yazid. Kan di mana di hari orang-orang takwa digirim pangeran secara terhormat. Kalau sampai dong, ini dari Abu Yazid, lah, anak alami, aku gak ada orang bunga. Aku mau, aku gak ada orang bunga. Sebagian muridnya terminta di sombong ini. Akhirnya dia ini jelas. Jadi, hei, saya makom di adu ibu pengiran. Ngambil pengiran kok soan barang. Berarti aku adu pengiran ini di soan di mana. Tidak, aku tawar pengiran, jadi gak alami di sini. Gak, aku tawar pengiran, jadi pasti aku ramal di kiri. Lho niku ndak perlu nyen gawok nek ngomong suci. Mereka nak ngomong ya ngawur saja cepat-cepat. Tapi terus dia dalil. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi mas'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dadi makomku pati ku nawar pangeran dadi gak ngalami dikir kok kowe lah aku gak balik gede. Mergo wis 'inda malikin muqtadir. Ini wis dicer nopo? Pangeran. Ana ana bener. Mergo nek ana kan pas kiamat kan Nabi Musa nyekel sokone arah, Rasulullah bin nyetel sokone. Berarti kan gak perlu dikirim kan, karena mereka sudah indah, sudah apa? Ya sudah, sisinya Tuhan kan. Jadi misalnya pas pengiran kirim, sokone ini rukun ini, itu nanti celok aja cek waktu. Dan ada yang dikirim, mana dari Abu Yazid, lah, anak-anak, aku gak melok ini, gak melok rombongan itu. Aku pertama ngomong. Jadi sombong ya. Saya tak sama seperti perasaan bareng dene nelangno. Enggak. Jadi dia mau jaya innal muttaqina fi jannati wa nahar fi ma'ati sidqin ainda malikin. Jadi posisi dia itu jadi pengiran, jadi gak ngalami apa. Nah itu menunjukkan anak Quran itu Zohron wa Qasnan. Ono sisi makna Zohir, ono sisi makna nah, makna batin yang dibuat orang-orang di muka. Dan akhirnya muka siapa? Ya anut di muka. Nah orang itu harus di muka siapa? Anut yang tahu moco kita tuh muka siapa. Nah orang itu kabur ya bu. Jadi ada Allah. Sementing arahnya moro suara. Tapi Abu Yazid tersikir. Lala, aku mengalami itu. Lala, anak-anak minum. Aku ramal kelompok itu. Lagi yang kelompok itu, aku pasti kuat orang pengirahan. Ini ada apa ini? Aku pasti kuat. Berkulis indah malikin. Ini wis, apa? Cecer apa? Jadi orang kelas mustakin yang dikirim. Orang kelas mustakin yang wis indah malikin. Ini nanti. Nah, kalau tertarik Arab, kalau kan petualang. Jadi kalau yang nilai itu, hak nilai makam di Arab. Tapi Arab yang mau, yang mau. Tapi ada orang pengiran tentang orang yang rokok supaya nabi mungkin dan nabi nawar tapi mati di salam yang bapak kata kamu bisa aku langsung suara gue yang ditutup salam itu misalnya kamu ya dia kan kode garu diri bapak amin rokok orang ketemu benar siapa yang mati aku di salam yang bapak ibu tahu gak diwan rokok langsung suara gue maksudnya kode garu darah ini bapak ini itu saturannya aku langsung ngomong kamu apa mati, kamu cek mati, itu salah mau apa mati, mana apa? Di sini apa? Ya Bani Israel, ya Bani Israel berkansi enak untuk menyelamatkan itu untuk menyerah kapil nabi ikum sangi usul piro kapil piro anak berarti piro piro piro piro piro piro wawarna kuman jenjen yang sengking piro kapil jani bersuri lagi mana yang tinggi tur kita ini dari Palestina patu sama kodin petakno toko musa-musa taurat lain taurat alat lil amali krono panukti nono petak nono ini panukti mongkomari ini insun musa-musa taurat lain taurat lil amali krono wako di jirat lain taurat wana jalan nono insun aliku mengatasi jirokabe almanna wasalwa in almanna wasalwa nah di kuno mana ini bendok nah itu motok bendok di pangan pokoknya jenisnya itu benda padat kata keju ujuk-ujuk turun dan black weight apa mana ini bendok bendok ini coba itu tinggal lem enggak mangan apa? Lewat. Orang bingung lagi keju apa ni? Belum belum orang ada di pangan. Mana ni keju? Pokoknya kau yang mana ikut. Kau mah tarung jabil. Waktu itu sama. Mana sama? Bodoh. Mana ni? Mana gemer? Bodoh raro. Pokoknya terus. Tapi filmnya malu pasti. Jelas nak keju. Kau sepakat sering bodoh ni nama. Kau mesti warai dia itu loh. Keju bodoh ni tak tapi benar. Ya, kau misalnya. Haudat itu maknanya sekeduk. Morning Jawa kalau sekeduk tapi itu maknanya. Mestinya kalau barang itu enggak ada kan enggak punya kosa kata. Tapi di Jawa maknanya haudat itu. Ini tenang loh. Sekeduk itu rumah kecil yang di atas unta. Yang dipakai orang Arab dulu. Di Indonesia kan enggak ada. Tapi di Jawa itu maknanya sekeduk. Orang ada barangnya kok ada. Ada maknanya. Waktu ini lalu with lo. Ya orang no, tapi dia ngerti nak tino nih di desa orang no, tapi tetap di mana nih waktu ini lalu wes, akhirnya santri nih korban waktu ini lalu wes alu guys, apa lo santri nih dibuat apa? Alu, lo cuma kok alu jem, buat alu bahkan nih digawe alu bah, gara-gara yang mau gambarannya wes tin kan gak orang, tetap aja di mana, itu salah bodoh nih orang no, kok tino. Orang-orang kan apa? Gimana nih? Balik wal mana lah belum dok itu loh. Sebenarnya di hubung ngelim nih, belum masuk di pangan. Itu sangat kreatif kayak gitu. Orang-orang kok kaget apa? Gimana nih? Soalnya mau nih. Wartai harus sama nih, kita film apa sih? Wal munada tesing diundang-undang kuman wong uji darang sir berdua itu kuman minal jahit di sengi uji zaman Nabi yang ganti Nabi, zaman ganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel genetik sing urip nang Madinah. Waktu iku lan padha dadi topi saka Bani Israel cuma lan padha ora ana marang ini mas kok apa kok di lama ala jadi ngarepe mbandai Bani Israel zaman nanti zaman kanjeng Nabi Musa zaman Nabi Musa tau tiap mun amal bialiku. Wara tak terulang ojo lagi sirokape sing dalam mati. Antar puru kamar yang tuan yang tengah kiri sirokape ane mata ini mas biji kelar marah yang aku. Paya kila mau jadi halal aliku mengatas sirokape. Opo bodoh di mureng mureng ini. Mana nih jadi halal jadi manggut. Bika sirokah. Tapi sebagian sirokah paya kulu mengkom paya kulla alikum. Bodoh. Nah sirokah kita nama paya kila alikum. Bodoh. Ayat ibu itu jadi wajib opo bodoh. Wajib domiha akan domaika paya kulla. Ayat jila bisa jadi turun opo atas. Waman desapan wong yakhlil iku manggon ali ing atase mana poko bika trilam yakhlil wa dhamiha yakhlul takut wa mongkot takut hawa mongkot teman-teman ceblok sapa man takut apa iki ceblok sapa man sinari ing dalem roko wa ini lan tak nemling sun Allah la kafar ni tine dak sing akeh nyepurane iman mari wong tapa kan tuk pasaman menawa kita ngisi wa amana lan iman sapa man wa hada tegese ngetakno sapa man apa ora ngopo wa amilan lan lakoni sapa man salehan ing ngono sore. Maknane soleh itu yang cukup beneri apa amal soleh besar di kan ngakoni satu wanap lilang ngakoni sunnah cuma tata mengkonulin untuk petunjuk sama mak maknane petunjuk nak wes ape istimrori di kan istiqomah wong istiqomah alamanya yang atas diperkoroh di kerohan yang cukup apa mak masih ngamal soleh ilmu tinggi semua kau maring mati mak.